Limbah medis merupakan hasil buangan yang dihasilkan aktivitas medis seperti dari puskesmas, rumah sakit, klinik, dan aktivitas medis lainnya. Limbah yang seharusnya dikelola dengan baik ternyata masih memiliki permasalahan. Puncaknya, pada November 2017, kasus limbah medis di Pangurangan Cirebon mulai mencuat. Sampah medis tersebut menumpuk dan berserakan di sepanjang jalan. Hal ini mengindikasikan masih buruknya pengelolaan limbah medis di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan, sudah tertera bagaimana pengelolaan yang tepat untuk limbah medis. Namun, mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk membayar perusahaan pengelola limbah medis serta minimnya jumlah perusahaan ternyata menghambat pengelolaan tersebut. Polemik yang terjadi di Cirebon menjadi salah satu indikasi bahwa pengelolaan limbah medis di Indonesia masih perlu perhatian lebih. Dila Hasanah, Elsa Pangesti melaporkan.